kabar? Sehat ya. Moga dulu. Moga sekarang. Putu gua, putu gua gede banget kan. Putu ini gede gitu. Kok seger men. Putu yang bergizi. Seger putu yang bergizi. Bergizi. Sehat-sehat ya. Sehat. Sehat. Ini Mas Edric teman saya, Mbah Nun. Jauh-jauh dari Surabaya. Mas Edric ini yo entrepreneur ya toh Mas. Yo head manager ya toh Mas. Terus marketing community event manager PT Wismila. Pokoknya pekerjaannya selalu berhubungan dengan manusia, selalu berhubungan dengan barang. Tapi ternyata Mas Edric ini juga punya concern dunia bahasa, ya, dunia filsafat, sosial budaya, ekonomi. Ya karena ekonomi. Tidak ada pembidangan dalam hidup toh. Betul. Ya. Tetapi yang ada itu adalah tanaman-tanaman yang berakar di tanah yang sama. Nah, tanahnya itu punya kimiawinya sendiri, punya struktur zat-zatnya sendiri, punya cairan-cairan universalnya sendiri. Sehingga mau perusahaan, mau politik, mau negara, mau klub sepak bola, mau komunitas dan paguyuban apapun, tetap dasarnya ya tanah yang sama. Mas Edric ini adalah sebuah tanaman yang besar, yang dia menjadi pemeran utama juga di situ, yang jelas akarnya, kan gitu. Okay. Nah selama ini kan, selama modern kan akar tuh kita potong. Ya. Yeah. Jadi kemarin saya ketemu Mas Edric ketika pementasan teater Melungsungi, ya teman. Yeah. Lihat Mas. Lihat sampai habis. Tiketnya VIP apa? Kebetulan paling ngarep. Wah, berarti. Terus, bareng Gusti Yudo. Ya. Bareng Gusti. Terus kemarin ngobrol Mas, saya mau sowan Mbah Nun gimana? Oh ya, nanti setelah teater nanti kita carikan waktu sowan Mbah Nun gitu. Tujuannya ya sambatnya cucu ke Bae. Gitu. Cucu yang baik. Terus ini kita antarkan, kita siapkan ini makanannya Mas. Matur suwun. Gitu. Meskipun kadang-kadang jenengi putu itu ya namanya putu ya Mas. Banget. Ya. Makanya kudu kadang-kadang pengen dikemplangi. Ini sebenarnya kan mengukuhkan kebahagiaan saya. Ya, jadi aku ini alhamdulillah dudu presiden, alhamdulillah dudu profesor, alhamdulillah dudu kiai ulama. Alhamdulillah saya itu cuman mbahnya banyak anak. Yang saya manggil mereka juga Mas. Kan enggak apa-apa dalam bahasa Jawa gitu kan. Enggak apa-apa. Kakek memanggil cucunya Mas enggak apa-apa untuk menghormati secara sosial kan gitu kan. Nah, jadi saya akan manggil Mas Edric itu ya Mas Edric bukan Dole gitu ya enggak. Radole gitu. Jadi itu membahagiakan saya karena hubungan cucu dengan mbah itu bukan hubungan ekspektasi, bukan hubungan kehebatan, kesaktian, kekuasaan, kepandaian, tidak semua. Yang nomor satu hubungan cinta dan kepercayaan. Cinta. Kan gitu kan? Nah, jadi makanya dia senang saya marahi gitu ya. Itu karena cinta. Cinta itu kan tidak selalu klop. Cinta itu kadang-kadang ada antitesisnya juga gitu ya. Yeah. Ada antitesisnya, ada sintesisnya kan gitu. Nah, jadi saya senang ini duit putu anyar. Oleh karena itu saya, kalau nanti putu saya itu sambat macam-macam yang sifatnya lalu lintas dunia dan pemetaan-pemetaan masalah-masalah masyarakat, manusia, negara, konsumen, produsen, sebagainya itu ya saya harus minta izin untuk menyatakan posisi saya. Nomor satu saya senang saya mbah ya, jadi saya tidak dituntut untuk pinter untuk bener gitu ya. Kan tidak ada cucu mengusir mbahnya hanya karena tidak pinter, kan tidak ada. Yeah, kan nomor satu cinta, nomor dua itu menghasilkan kepercayaan sebagai manusia, tidak sebagai expert atau sarjana atau apapun. Jadi kan gini, Mas Edric, Mas Helmi sama Top Patop ya. Iki Mas Patop ya lagu ya, Patop ngono ya. Wis kadung masuk Mas Patop. Oke, Helmi mawon. Ya ini. Itu Mas itu berlaku karena kan, untuk putu baru. Putu baru. Iya, nggih. Kan Tuhan bikin manusia. Setelah dia bikin macam-macam dari Nur Muhammad sampai bakteri, sampai partikel, sampai segala macam sisi melungsungi itu ya. Sampai virus, sampai kluget-kluget, sampai binatang, sampai tanaman, laut. Kemudian sebelum itu, setelah Nur Muhammad ada ruang dan waktu. Yeah. Itu juga makhluk Allah. Nah, dari semua itu kan terus manusia di akhir proses penciptaannya itu bikin manusia. Nah manusia itu juga diberi spesifikasi, misalnya dia punya hati nurani. Maka yang dibelah Nabi Muhammad itu dadanya oleh Malaikat Jibril. Ya. Terus dia dikasih alat berpikir, alat untuk kreatif, alat untuk mencari, alat untuk merumuskan, dan sebenarnya namanya akal. Ya. Nanti saya ingin ngomong juga bahwa itu sebenarnya juga pengetahuan kita mengenai itu juga belum tentu benar. Yeah. Apakah berpikir itu di sini apa di sini, itu juga mohon dicari itu. Karena Tuhan pernah mengatakan bahwa saya sudah kasih kamu hati, tapi kamu tidak mau berpikir. Loh, kan gitu. Lahum kulubun layaf kohunaf biha. Kamu sudah dikasih hati tapi nggak perlu. Jadi berpikir itu pakai hati toh. Sebenarnya kalau kita mikirkan ini, gitu kan. Nah, mungkin saja yang bergerak di sini tapi terasanya di sini juga tidak apa-apa. Jadi ada banyak opsi, ada banyak kemungkinan yang sekarang bahkan kedokteran modern mengatakan otak kanan, otak kiri. Itu semua juga asumsi, itu juga semua menurut saya itu juga spekulasi. Tapi tidak apa-apa, bukan soal salah benar. Jadi itu juga harus kita terus-menerus kita jadi macam saya punya cucu banyak itu saya sarankan untuk terus-menerus merasakan hidupmu, terus-menerus selami hidupmu, terus-menerus temukan kelantipanmu. Kelantipan itu apa? Ketajaman terhadap sesuatu hal yang detail ya. Nah, kayak Mas Edric ini kalau saya mengandaikan saya mengacu ke bahasa Arab, ini kan kalau bahasa Jawanya sidik paningal. Jeneng Jawa ini sidik paningal. Sidik bukan bahasa Arab. Sidik bahasa Jawa. Paningal. Jadi paningal itu penglihatan, sidik itu akurat. Itu dari namanya Edric Chandra. Nah, karena kan Edric ini kan dal alif dal ro kaf. Oh. Ya kan? Atroka. Mengetahui. Ya, contohnya ayatnya kan banyak itu. Ya. Misalnya apa wis al apa wa ma adroka. Adroka itu apakah engkau tidak melihat secara jernih sesuatu hal itu. Iki putuku berarti ini adalah apa namanya sumber kejernihan di dalam melihat segala sesuatu. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang cacat gitu. Amin. Itu itu berarti namanya Edric itu seperti itu. Kemudian Chandranya juga. Chandra itu adalah pantulan dari cahaya Tuhan. Kalau lewat rembulan disebut Chandra. Kalau lewat hati manusia ya disebut Fuad. Ya, jadi Cak Fuad itu hatinya Tuhan yang tercermin dari hati manusia dan seterusnya gitu. Wabot menoh. Tapi alhamdulillah. Ya enggak juga. Untuk nama. Ya enggak. Maksud saya kalau abad ya enggak loh. Karena itu juga berlaku untuk lebah-lebah, daun, semua. Emang ada daun kalau tidak ada Tuhan. Jadi semua itu memang semua itu pengejawantahan Allah. Apa namanya? Ayang-ayangi Gusti Allah. Sebagaimana Bagong adalah ayang-ayangi Semar kalau dalam ayang gitu ya. Nah, yang ingin saya nyatakan tuh gini, sebelum Mas Edric sambat, Pak Nesoni misalnya, curhat ya. Meminta Dinesoni toh Mas? Iya, betul. Tapi tolong tidak usah buka mulut untuk saya ludahi. Karena saya sudah sampai hari ini saya belum bisa memenuhi jamaah cucu saya yang antri di depan Ma'iyahan itu terus minta ini minta saya doni. Saya paling pol giniin, tak masukin. Jadi belum, jadi saya enggak punya formulanya itu, belum punya opsinya gimik piye gitu. Tadi kan saya bilang Tuhan bikin manusia. Terus Tuhan menegur, ayo afala tatafakkarun, afala takkilun, afala tatafakkarun. Apa, ayo kok ora mikir kowe? Kowe kok ora ngiling-ngiling, kowe kok ora menyelami, kowe kok ora kreatif gitu loh. Tuhan yang nage itu berpuluh-puluh kali di kitab suci, Mas Edric. Maka manusia menjawab, bikin pendidikan keluarga, bikin pendidikan sekolah, dari TK, PAUD, sampai SD, sampai SMP, SMA, bahkan bikin universitas, ya, terus menghasilkan sarjana, menghasilkan doktor, menghasilkan profesor, menghasilkan SU, itu sarjana utama, menghasilkan macam-macam, sekarang namanya juga macam-macam. Itu adalah jawaban Tuhan, jawaban manusia sadar atau tidak sadar kepada tantangan Tuhan. Afala ta'qilun, kenapa kamu nggak pikirkan? Apalagi Tuhan menghamparkan, saya sudah kasih siang dan malam. Saya sudah kasih langit dan bumi, saya sudah kasih segala macam di antaranya. Masa kamu itu semua adalah wilayah untuk supaya kamu menikmatinya, memikirkannya, merumuskannya dan memanfaatkannya kan gitu, mendaya gunakannya. Nah, maka terus manusia bikin sekolahan dan seterusnya ya. Nah, maka kemudian karena bikin sekolahan, bikin universitas, terus dunia diatur berdasarkan kepandaian yang disediakan lewat sekolah dan universitas itu. Nah, maka kalau Anda jadi kepala bagian apa, Anda harus lulusan ekspertasi di bidang itu. Yeah. Ya kalau Anda Menteri Perdagangan ya Anda harus harus orang expert di bidang itu yang ada kualifikasi fakultatif. Ya. Nah, Mas Edrik, Helmi sama Patup harus tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa saya itu tidak ikut verifikasi itu. Jadi jangankan sarjana, saya itu untuk ikut menjadi babak penyisian di sekolah aja saya nggak lulus. Mbahmu ini gitu ya. SD diusir, SMP juga tampungan, SMA juga lulus darurat karena politik. Karena politik dan keamanan itu daripada saya ngerusak sekolahan gitu ya. Misruh gitu ya. Jadi saya tidak lulus di dalam proses verifikasi keahlian dan ekspertasi itu, padahal menurut orang-orang pandai di dunia yang menjawab Tuhan tadi, kamu kalau tidak punya ekspertasi kamu tidak kompeten. Ya. Kamu tidak punya kompetensi. Jadi kalau saya nanti ngomong, kalau saya menjawab atau merespon Mas Erick, tolong sisihkan soal kompetensi. Sebenarnya saya mungkin tidak punya kompetensi secara ilmu untuk ngomong itu, tapi gandeng aku kimbahmu kok terima dengan ikhlas, karena hubungan dia sama saya adalah hubungan cinta dan kepercayaan sebagai manusia. Ya, mungkin tidak sebagai sarjana, tidak sebagai orang pandai. Nomor dua soal tadi itu, tolong ikut meneliti soal otak dan hati tadi. Nah, soalnya kalau yang kulubun ini kan tidak ada fakultasnya, tidak ada sekolahnya, tidak ada manusia tidak menjawab kepada tantangan Tuhan tadi gitu. Itu maka yang diurus adalah yaitu sekolahan intelektual akademis gitu ya. Tapi kan tidak ada jaminan bahwa seorang sarjana itu kelakuannya baik, hatinya baik kan enggak? Karena tidak ada pendidikan hati, tidak ada pendidikan yang menyangkut hati sampai rohani nggak ada. Jadi saya juga nggak nyalahkan itu. Monggo, sakarepe manungsa mereka punya kedaulatan di depan Tuhan kan gitu. Cuman saya berbeda dengan semua itu sehingga hidup saya sampai tua gini ya, yang saya tempuh itu jalannya berbeda sama sekali. Dan tidak ada tempat untuk saya di struktur kekuasaan dan birokrasi manusia di seluruh dunia, saya tidak ada tempatnya. Dan saya juga tidak nuntut ada tempatnya. Aku rapopo neng alas, rapopo neng pinggir kali, rapopo ming jogo kali karo di dawi karo suran kali jogo ya gelem itu ya. Saya tidak ada masalah. Bahkan kalau ada gambaran gini Mas Edrik, orang di dunia itu kan dikasih rezeki oleh Tuhan. Terus ada kebun, ada hutan, ada tanaman macam-macam. Terus semua manusia itu kan berebut. Maneni poh apa buah-buah ya, apa kurma, ada apa kopi, apa teh, apa segala macam padi, jagung itu. Saya satu-satunya selama saya hidup itu enggak pernah ikut masuk sawah. Jadi saya enggak ikut rebutan, enggak ikut panen. Terus ada malaikat datang. Ngopo kowe ning kene kok ora melu rebutan gitu kan. Saya bilang gitu ya. Enggak, saya itu maunya di belakang rumahnya Tuhan situ, di pojok-pojok situ, tak duduk di situ. Siapa tahu Tuhan menyuruh saya melakukan apa-apa, godok wedang kayak atau nimbo kayak gitu loh. Saya memilih hidup saya kayak gitu. Dan saya itu tidak akan melakukan apapun kalau Tuhan tidak nyuruh. Karena rumusnya adalah ya malu yaf'alu mayuk marun, hanya mengerjakan yang diperintahkan. Tak jajal iso tagak. Artinya kuat enggak? Kalau manusia kan penuh inisiatif, kreativitas macam-macam, ingin itu, pingin itu deh. Nah saya tidak punya blas, tidak punya blas. Jadi semua yang pernah saya lakukan di dunia itu perintah Tuhan. Yaf'alu mayuk marun, saya sebisa mungkin saya tidak akan melakukan apapun kecuali perintah Tuhan. Ya kecuali yang kecil-kecil ya, mau gaduh-gaduh apa soto gitu ya, itu saya, itu saya sendiri. Lontong opor opo, opo tahu ketupat gitu, itu saya. apa bismillah itu masih ada peran saya gitu ya. Tapi kalau saya dituduh orang soal rokok itu, saya bilang loh, Allah itu kasih rahmat kepada manusia, salah satunya adalah pohon tembakau. Nah yang berguna dari pohon tembakau itu apa? Daunnya, apa batangnya, apa akarnya? Monggo, nah itu kewajiban manusia untuk meneliti. Jangan marah kepada orang yang menggunakan tembakau. Kalau kamu tidak suka, kamu teliti dan kamu jadikan manfaat yang lain, gitu kan? Itu saya, cara saya mikir seperti itu. Bukan soal di negara birokrasinya gimana, larangannya gimana. Saya tidak urusan sama itu. Itu Tuhan kasih, sebab tidak ada manusia bisa menciptakan pohon tembakau. Itu hanya itu hadiah Tuhan. Sama dengan ketika saya meresmikan tanaman apa kuis ini. Menyan, ya, kemenyan di lereng Merapi itu sekian hektar itu ditanami kemenyan semua, dan saya yang kasih prasasinya Mas. ini hadiah dari Allah, barang siapa mengganggu saya laporkan kepada Allah. Itu ada tanda tangannya di Merapi sana, Mas. Itu Mbah Nun di Wismilang, bagaimana kabarnya teman-teman di sana? Wah, terkadang gini, tadi aja dikasih Mbah Hal yang baik nama arti itu, saya langsung merasa jadi beban. Refleksinya sebenarnya ketika dapat kesempatan ngobrol sama teman-teman Wismila, yeah, ngobrol sama teman-teman asosiasi, ngobrol sama teman-teman UMKM, memberikan suatu hal yang baik niatnya, itu selalu aja, ini sebelum pandemi lah kayak gitu ya, mereka datang terus bilang gini, Mas, simbok sampai nol tuh api genah, tapi aku raiso mergo bosku ra gelem, raiso mergo pemerintahnya nggak dukung regulasi. Raiso aku wong deso. Jadi beban itu ketika mendapatkan suatu hal yang baik itu selalu metu disean. Iya, didulukan. Iya. Saya bisa membayangkan itu juga terjadi tidak hanya di Wismilak dan di apa industri-industri rokok dan lainnya, itu terjadi di semua. Karena kalau ngomong regulasi tadi berarti sing urusan apa ya raiso atau urusan liyane ya raiso. Nah, jadi yang bisa kita ingat secara ilmu dan pengetahuan adalah evolusi, Mas. Okay. Jadi komunikasi ternyata juga tetap butuh evolusi. Jadi tahap pertama kudu piye, nek wis piye kudu piye, itu kan ada evolusinya, ada tahap-tahapnya, ada kelas, ada apa ya, ada progresinya. Yes, musik aja enggak boleh langsung tabrak-tabrak. Yeah. Musik aja ada penataan irama. Jadi nomor satu soal evolusi dan irama gitu ya. Okay. Nomor dua ya muatan-muatannya kita tentukan. Jadi kayak bikin drama itu adegan pertama sama adegan 10 itu sudah sejak awal disadari kalau di sini ini aja, kalau di sini boleh ini kan. Hmm. Semua ada. Nah, teman-teman dalam perjuangan sosial, perjuangan kebudayaan, perjuangan nilai di komunitas UMKM misalnya, itu kan juga dia menghadapi satu drama besar di dalam masyarakat yang Anda harus sabar dengan iramanya. Oke. Okay. Nah, aktor itu meskipun dia apal, dia enggak boleh rombol, Mas. Dalam drama ya, tidak boleh, dia harus nunggu itu selesai baru ya. Ini itu pun tidak boleh, harus sitik paningal. Jadi Anda melawak saja, kalau Anda rejang teman lawakan Anda itu merusak merusak lawakan ya, jadi ya. Ya, Anda tidak boleh lebih cepat setengah detik, sepersekon tidak boleh, harus pas baru lucu, Mas. Atau Anda telat, orang guyu, Mas. Kalau telat cepat setengah detik ya orang enggak ketawa. Jadi harus tepat pada sidik paningal tadi, harus pada akur, titik akurasi tadi itu. Nah, teman-teman memang harus memikirkan, kan dia kan dia bilang saya enggak mampu itu kan karena setup-nya, pijakannya kan berhasil. Benar. Kalau dia masih di sini berarti belum berhasil. Nah, kan sekarang mikirnya bukan memimpikan berhasil. Pikirnya sekarang tahap pertama apa, dua apa, tiga apa, dan seterusnya. Muatannya seharusnya bagaimana, ngomongnya pada birokrasi apa. Maka mulai hari ini Anda harus kritis kepada saya. Baca buku saya harus kritis, mendengar video saya harus kritis. Anda jangan mau tertipu oleh saya, kan gitu. Nah, termasuk ada dayoh Putu Anyar ini ya. Anda juga jangan kesini hanya untuk menyiapkan diri Anda disesatkan oleh mbahmu, kan gitu. Iya, betul. Nah, itu menarik. Evolusi, Mas, ya. Mau evolusi. Ya. Memang harus dicari. Menarik. Karena kita ini kan dua tahun terakhir selalu banyak yang curhat. Ora iso, aku ora kreatif. Gitu. Ora inovatif. Tetapi begitu ada yang namanya COVID, lah akhirnya iso kabeh. Yeah. Iso kabeh. Malah iso. Apa itu kan artinya kan dikampleng ambek Gusti Allah tuh. Terkadang kan kok misalkan bicara soal ngrungokke menungso itu, ya itu kan ada rumusnya di Quran, Mas. Asa antukri husayan. Dan anak Kiai Kanjeng apal itu. Asa antukri husayan wa khairul lakum wa asa antukhib husayan wa syarrul lakum. Kalau saya kasih sesuatu yang kamu merasa baik itu kamu waspada, jangan-jangan itu jelek untuk kamu. Oke. Okay. Kalau kamu saya kasih sesuatu yang kamu pikir itu jelek, jangan kaget kalau ternyata itu baik untuk kamu. Nah, jadi COVID ini kan juga bisa bencana, bisa rahmat, Betul. Bisa buka ilmu, bisa apa? Membukakan sesuatu yang baru, kreativitas baru kan bisa. Jadi ini kan mengalami sendiri bagaimana pas jika COVID malah kreatif, malah kreatif kan bisa juga. Okay. Gitu. Kreatif. Betul. Nah, itu memang jadinya lah ini dulu kan kita diajarin mbak sinau singgna kue untuk biji sing api supaya nanti kue iso mlebu kampus sing bagus nanti yeah. Kue dadi pinter ngerasa bahagia ya yeah, yeah. Ngerasa happy, ngerasa berguna, ngerasa bangga iso bangga ke wong tuwo. Iya. Dalam kondisi yang sekarang ini kok ini pandangan putumu nggih, Mbah. Nggih, nggih. Pandangan putumu nggih, Mbah. Kalau misalnya rasa itu, rasa bahagia, rasa berguna, rasa ridho. Iya. Atas apapun jalan yang diberikan itu dirasake dhisik baru melakukan sesuatu. Itu mungkin beban awak-awak lah. Ada yang bilang anak milenial itu bilangnya, wah aku sandwich generation. Dituntut wong tua apa, kudu nikah cepet, tapi aku ora happy nek misalnya nikah. Aku pengen dolan sih. Ya, generasi yang keplenet. Keplenet, oh, kayak apa? Sandwich. Ya, burger. Sandwich. Ya, padahal di tengah aku enak tuh, dagingnya. Ya, okay. Tapi kepitek ngono itu beban. Ya itu berarti memang bahwa hidup itu selalu tawar-menawar, Mas. Dan kita berarti pelatihan yang utama adalah ketahanan dalam tawar-menawar. Ketahanan dan kesabaran dalam tawar. Karena semua kan tawar-menawar. Tadi yang UMKM tadi kan harus tawar-menawar dengan halangan-halangan bermacam-macam. Kan. Saya ini kan juga tidak pernah mendapatkan jalan sebagaimana aspirasi saya. Masuk sekolah aku gelut masuk guru mergo gak setuju gitu. Di kantor saya demo, saya diusir gitu, di pesantren. Terus di SMA itu saya juga bertengkar melawan guru bimbingan, guru iki gitu dan seterusnya gitu. Saya tapi ternyata semua adalah proses negosiasi. Jadi akhirnya yang saya cari itu bukan ilmu sing bener piye, tapi bagaimana saya menempuh semua yang saya ketahui itu dengan sabar dan tetap menjalankan pendewasaan diri. Jadi kadang-kadang saya sudah menyatakan keluar, terus saya kepepet untuk masuk lagi, Mas. Itu juga berat untuk harga diri tuh. Oh, ya benar, gengsi ya, Pak. Iya, saya sudah berontak. Saya ketua OSIS tak wek-wek ning ngarepe kepala sekolah, terus saya keluar sekolah. Terus Cak Fuad kakak saya mengatakan, "Nun, Bu, sekarang ini tok ajalah diselesaikan sekolahnya, kan kasihan ibu." Nah, ibu ini kan enggak bisa saya lawan. Sakno ibu gitu ya. Wes saya kalah wes. Jadi saya langsung berangkat ke rumah wakil kepala sekolah untuk menyatakan saya masuk lagi dengan penuh rasa malu itu. Itu saya tempuh, Mas. Jadi di dalam proses itu jer basuki mau beo toh. Anda harus menyiapkan biaya-biayanya untuk untuk mendapatkan kemungkinan basuki. Nah, beonya itu biayanya itu ada kadang-kadang rasa malu. Kalau rasa malu harus ditempuh dalam rangka kebaikan dan kebenaran kan enggak apa-apa. Ya, sing ora apik lak kowe elek ra duwe isin. Ya toh. Pekok ora duwe isin itu ya. Nah, jadi tolong dipelajari juga jer basuki mau beonya itu. Itu termasuk biaya Anda. Nah, sekarang tiba-tiba Covid terus tiba-tiba bisa jalan beberapa hal kok. Nah, sekarang gimana pemanaanmu? Jadi kan hidup itu nomor satu, Mas, anak semua anak buah sampean ya. Nomor satu itu bukan maknanya apa, kamu maknainya bagaimana. Bukan apa tapi bagaimana maknanya. Kamunya subjeknya. Bukan kan lek saiki lak wong lak ndelek keset ya, Mas ya. Pokoke duwe mobil seneng wis. Iya. Gitu ya. Motornya meningkat seneng wis gitu ya. Handphone-nya meningkat seneng ngono tok. Omahe dadi gedhe seneng ngono tok. Itu kan dia konsumen dari kenikmatan fisik atau material. Sebenarnya kan kalau disiplin itu memaknai kita itu mau sak petak, saya itu hidup berempat sama Eko Tunas, Cak Nas, Cak Dil, hanya 4x4 meter di kios pinggir jalan itu ya pernah. Itu tidak pernah merasa menderita. Jadi seluruh yang teori dalam teori sosial itu penderitaan itu saya tidak pernah mengingat bahwa oh aku biar menderita nggak tahu, Mas. Saya tidak menderita sama sekali. Karena saya memang berproses, saya memang tawar menawar sama hidup ini gitu ya. Dan yang dalam tawar menawar itu bukan soal saya berhasil apa tidak. Dalam tawar itu yang penting saya lulus apa tidak sebagai manusia. Kan gitu. Saya dulu juga pernah dagang, Mas. Saya juga dagang alat-alat cetak. Stensil bekas, alat cetak bekas, pokoknya segala mesin tik aku biyen dagang mas. Terus aku ini meleren dagang mergo ono koncoku yang juga berdagang kalah terus karo aku. Dalam soal jaringan tuh kalah terus. Aku susah mesak kayak gini. Wes aku rasa dagang aku tak nulis wae. Jadi mungkin sebagai bisnismen saya merasa sukses, tapi sebagai manusia, terus kan saya sayang kepada semua. Dia kan aku, semua orang kan diriku juga. Itu namanya ajur-ajur, toh mas. Okay. Itu namanya reriungan namanya. Kalau dirimu bukan diriku, berarti kamu bukan bagian dari engkau, bagian dari aku, dan tolong aku juga menjadi bagian dari engkau kan. Itu manusia kan, manusia itu hakikatnya tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa. Wis ora iso wis. Rabi aku kudu karo wong wedok, maksudnya rabi karo wong dhewe. Kudu ana pasangan iki. Ya ta iso ijen ya. Iya mantra. Iya. Semua sisiran aja masak bikin sisir sendiri nganggo pring kok. Iya bener. Kok ora. Ketok iya gak Mas. Sisiran aja wis. Cewok nggae mesin nggae apa? WC nggae sapi dan semua harus orang lain kok. Jadi kita ini saling memerlukan satu sama lain sehingga diri yang utama itu diri bersama. Bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri. Ya, jadi, nah semua itu ternyata dialektikanya gitu. Jadi kalau gitu belajar itu yang nomor satu apa? Belajar, ini mas, roh, tahu ya? Tahu. Ngerti? Ngerti. Apal? Ya. Iso. Nomor lima yang paling angel, gelem. Ya mas. Banyak orang yang sudah tahu. Mengerti, sudah bisa, sudah hafal, sudah bisa, tapi tidak mau. Gelem. Nah, karena untuk mau ini kan tergantung kepada selera akhirnya, ya, tergantung betul. Kepada mental dan budaya gitu ya. Wah, aku karepku dadi iki, mosok dadi iki, gak gelem. Maka karier orang modern itu sebenarnya ditentukan oleh pencarian masing-masing untuk menemukan mana yang dia sukai dan dia bisa. Klop. Jangan sampai dia bisa tapi dia tidak suka, jangan sampai dia suka tapi dia tidak bisa. Kan gagal juga mas itu. Jadi sebenarnya nomor satu pemberajalan itu adalah menemukan fadilah dari Allah yang kamu senang dan kamu yang punya bakat untuk itu, kamu bisa gitu loh. Nah kan tidak pernah diomongin nih sama guru-guru. Tinggal, pokoknya guru ini ngerti ini kimia ini, kimia organik ini, gitu. H2SO4 ini. NH3 ini kan gitu dok, valensi itu ini gitu dok. Tapi mereka tidak pernah memberi pertimbangan hidup, not even the university, tidak pernah memberi pertimbangan ilmu hidup. Makanya di melungsungi kan ada, lo orang pinter sekolah tidak pasti pinter kehidupan, bahkan pinter akhirat tidak mesti pinter dunia. Ada banyak orang pinter dunia buta akhirat, banyak orang pinter akhirat buta dunia, akhirnya jadi pengemis dan dombleng-dombleng ke pejabat yang ditikan oleh sponsor, nekan-nekan calon bupati, cahit sangone, gitu-gitu loh mas. Jadi kalau di Ma'iyah ini insya Allah kita mencoba tidak cacat. Karena kebanyakan orang itu cacat loh, hebat di A tapi tidak hebat sama sekali B, C, D, E. Hebat di E tapi pekok soal D, C, B, A misalnya gitu. Nah kita ini mungkin kadarnya tidak hebat, tapi lengkap, tapi utuh gitu loh mas. Itu namanya katanya dulu kan manusia Indonesia seutuhnya. Itu kan mestinya di breakdown ke pendidikan, di breakdown ke keluarga, ke macam-macam, ke masjid, ke pesantren, madrasah kan gitu mestinya. Tapi kan nggak pernah di breakdown. Itu slogan aja manusia Indonesia seutuhnya. Akhirnya dikasih tahu sama setan, mari kita perjuangkan manusia munafik seutuhnya dong. Nah, malah lebih gampang gue. Setan-setannya kan ngomong gitu kemarin. Nah itu sesi setan yang paling saya ingat soalnya. Karena Adegan gue. Setan ambil iblis ketika nunjuk no semua begitu kan. Saya ini iblis yang begini dan lain sebagainya. Itu menunjukkan, si. Kalau setan saja bisa mengerti manusia seperti itu, mungkin awak dewi kudu sinau dari manusia. Iya. Karena angelnya adalah fokusnya ke diri sendiri. Bukan tadi diri bersama. Iya. Diri sendiri maksudnya gini. Nek wis entuk mobil, mimpiku entuk mobil. Roda 4. Sesuk ketemu konco rodane 3 loe sangar. Aku pengin kuwi. Jadi akhirnya ndak pernah merasa puas. Itu mungkin pendidikan kita ngono gitu. Iya, itu namanya kan dia kan mengerti benda-benda, dia mengerti, dia menguasai. Oh, nek Honda iki ngene, nek Kawasaki ngene, nek Toyota ngene ya, kayak itu pengetahuan Marquesot ya. Ya. Tapi dia tidak tahu ilmu hidup itu loh. Sekarang Anda konglomerat, Anda punya uang, jumlah uang Anda itu sama dengan 70% dari rakyat Indonesia. Dari itu ya. Kan hitungannya kan kayak gitu memang. Para konglomerat dikumpulin itu kan mungkin sekitar 84% dari seluruh harta negara dan bangsa kita ini gitu. Tapi terus mau apa kamu? Kamu belum tentu bahagia. Makanya di Mbah Dunung kan mengatakan, Mbah Kilir, pokoknya bangsa Nusantara itu bangsa yang bisa berbahagia tanpa modal. Gitu tau? Karena bahagia ridho itu mas, itu soal vaksin mas. Soal vaksin. Vaksin itu pokoknya disuntik ke gitu, Mbah. Oke. Gitu loh. Jadi saya sedang mencari ini mas. Misalnya kalau Anda merasa sakit itu kan hati Anda. Anda merasa bisa, merasa tidak bisa itu otak Anda. Terus ada banyak berita-berita dari Tuhan yang kita tidak tahu itu kita yang mana. Oke. Misalnya Tuhan mengatakan, ketika kamu saya keluarkan dari tulang sungsum, dari sulbimu, kemudian aku tanya, apakah aku Tuhanmu? Terus kita yang ditanya dari tulang sungsum tadi menjawab, ya, aku bersaksi engkaulah Tuhanku. Aku takon kuwi sapa kuwi? Kuwi wong kowe ya ora kelingan ta? Jadi itu kalau menurut sabrangnya ada 8 memori itu, 8 level memorinya. Itu memori yang mana itu? Itu memori sel apa memori partikel, atom, gen, DNA atau memori apa itu? Itu memori waktu, memori apa kan macam-macam. Kita kan enggak tahu. Nah, ridho itu mas yang itu. Oke. Ridho itu yang tadi jawab sama Tuhan, "Ya." "Ya, kamu Tuhanku." Nah, itu sudah enggak bisa ditawar oleh pikiran, oleh pertimbangan-pertimbangan budaya atau apapun, itu enggak ada urusan. Ridho itu enggak ada urusan, engkok ngene, enggak usah, pokoknya ridho, titik. Gitu mas. Jadi ridho itu beda dengan mangkel, marah, dendam, itu kan level agak permukaan. Dendam, mangkel. Wong saya ini sudah marah itu ya ribuan kali, tapi anak-anak menyaksikan dan mereka kecewa sama saya. Semua yang orang yang menyakiti saya, yang menjelek-jelekkan saya, itu begitu ketemu tak maafkan kok. Ya tak? Dan mereka alah kok paling disepuro kalau Cak Nun paling ngono kan. Ngono kabeh kecewa, terutama Kiai Kanjeng itu alah kok main disepuro gitu. Loh, karena ketika saya marah itu adalah diriku yang ini, ketika saya nyepuro itu diriku yang itu, yang jawab Tuhan tadi, yang bala syahidna. Bahasa Arabnya itu bala saja. Ya, benar, aku bersaksi bahwa engkau Tuhanku. Itu kan dalam psikologi enggak ada, mas. Karena psikologi itu, nun sewu ya, ini mudah-mudahan berguna untuk penanganan anak-anak. Di, dalam psikologi, semua ilmu psikologi itu tidak ada hubungannya sama Tuhan. Hubungannya selalu sama manusia. Persangkaan terhadap jiwa manusia. Makanya disebut gejala kejiwaan. Itu pun kalau ada hubungan sama Tuhan itu kan karena jiwanya itu ngomong Tuhan, maka kemudian menjadi referensi itu. Tapi ilmu itu sendiri kan tidak ngurusi Tuhan. Itu sama dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu ilmu tentang lingkungan hidup. Ya ular makan rantai makanan, tikus gitu ya. Terus lalat apa? Semua itu adalah oleh Tuhan secara siklikal diperintah, didawi untuk menjaga keseimbangan alam kan gitu kan. Kata diperintah Allah itu bukan dari ekosistem. Kalau ekosistem enggak ngurusi itu, Mas. Sampean nonton Nat Geo Wild, sampean nonton National Geographic kan bagus-bagus. Tapi pernahkah Tuhan disebut satu kali aja? Enggak. Tidak pernah ada Tuhan disebut karena ilmunya tidak menyangkut Tuhan. Gitu. Okay. Nah kalau yang menyangkut, kalau ada kesadaran bahwa ini bikinan Tuhan, memang Tuhan nyuruhnya kayak gitu, memang itu yang merentah itu ada kupu, apa ada ulat jadi mentrong, itu kan tidak bisa teknologi, itu kan perintah Tuhan terus jadi kupu-kupu ya. Nah kesadaran bahwa itu perintah Tuhan itu namanya ekosofi. Kalau yang berlaku di dunia sekarang sampai hari ini itu yang diomongkan Al Gore segala macam itu. Ya wakilnya Bush ya. Iya, wakilnya Bush. Itu semua ekosistem. Oke. Ada apa? Global warming. Global warming itu semua dia mikirnya pada batas ekosistem, tapi bukan ekosofi. Oke. Kalau ekosofi kan ada bahan lain, Tuhan maunya apa? Tuhan, misalnya hujan, Tuhan tuh ngomong apa tentang hujan? Bisa dipelajari, Mas. Bisa dipelajari. Nah, mereka manusia itu kan memang menyingkirkan Tuhan dari kehidupan manusia sejak abad 16-17 seperti di Melungsungi itu, beneran itu. Itu. Maka mungkin hebat, tapi kan tidak ada perhitungan tentang Tuhan. Maka mereka akhirnya kan mereka pikir masuk surga padahal masuk neraka, sementara mereka musuhan sama orang, mereka pikir itu masuk neraka, ternyata masuk surga. Gue stres ya, Mas. Gue kadung musuhan karo sapa? Wong neraka kuwi jebul ndek ning swarga kan modar kene, Mas. Dek malah angguk-angguk, halo halo halo ngono guys, ke swarga kan. Ya. Jadi manusia itulah pokoknya nomor satu itu di komunitas apapun menurut saya, ayo sinau. Sinau itu dasarnya adalah kita sadar kita itu ndak tahu lengkap. Tahu sebagian tok, tahu sekilas-sekilas tok, tapi harus maju terus, harus mencari terus. Kreativitas nomor satu kan bukan bikin apa-apa, tapi mengetahui lebih banyak. Mengetahui lebih banyak. Karena pabrik rokok kan tidak hanya memproduksi rokok, dia bisa memproduksi faktor-faktor lain dalam kebudayaan dan kehidupan sosial. Betul. Kan bisa. Betul. Bisa punya prestasi yang di luar dugaan, bisa aja. Jadi kita memang mengalami silang sengkaru dan salah kaprah yang luar biasa. Seperti karyawan itu seharusnya orang yang berkarya, orang yang punya potensi dan tradisi berkarya. Gusti Allah ngekei cahaya kok tutup-tutupi dewe. Akhirnya geraono, sehari-hari itu kita itu geraono. Sebenarnya kita mengalami geraono karena 100% nya Allah kasih cahaya itu kita halangi sendiri.